Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin, saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan kita ke tempat yang mulia ini. Amin. Alhamdulillah Allah masih melapangkan perjalanan kita sehingga meskipun hujan turun, kita tetap semangat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ini sebagaimana yang sudah disabdakan Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan meniti perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah ke surga. Silakan masuk, masih banyak yang luang. Yang di luar monggo silakan masuk. Tolong agak merapat biar saudara kita yang di luar dapat tempat. Monggo silakan. Baik, sudah bisa dimulai? Nah, kalau sudah bisa dimulai, monggo kita perhatikan. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada para sesepuh Masjid Al-Muhajirin Manungan Mukti. Mugi-mugi apa yang sudah dicurahkan demi makmurnya Masjid Muhajirin ini dibalas oleh Allah dengan surga. Amin. Dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan dan akhirat. Baik. Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang lalu saya sudah membuka kajian kita dengan jalan menuju surga, kemudian pintunya surga. Tinggal satu yang belum saya jelaskan. Kuncinya surga. Oke, leres? Jadi ini pelajaran yang paling penting, pelajaran yang paling inti, yaitu kuncinya surga. Apa kuncinya surga itu? Kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini kuncinya surga. Jadi kalau kemarin jalan ke surga itu ilmu, pintunya surga itu amal, ini gak ada gunanya tanpa kunci. Gak bisa masuk. Jadi orang ilmunya banyak, amalnya banyak, belum bisa masuk surga. Kecuali dia punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa artinya la ilaha illallah? Artinya akidahnya harus bersih, tauhidnya harus benar, ibadahnya harus ikhlas. Karena kalau kita sampai melakukan kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, hancur semua amalan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti yang Allah sudah sabda, Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbathanna 'amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancur leburlah amalanmu. Jadi ilmu yang banyak, amal yang banyak, tidak ada manfaatnya kalau kita enggak punya la ilaha illallah. Titel sekolah tinggi tidak ada manfaatnya kalau kita enggak punya la ilaha illallah. Itu kuncinya surga. Nah, kunci ini harus dijaga sampai kita mati. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan takhalanna. Barang siapa mati dalam keadaan meminta kepada selain Allah, dalam keadaan meyakini sesuatu selain Allah, takhalanna, masuk neraka. Nauzubillah. Makanya ngaji tauhid, ngaji yang paling inti, Pak. Ngaji yang harus selantiasa diterangkan ke umat. Panjenengan Sumerep, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam sepakat. Nabi Ibrahim adalah Abu Tauhid, bapaknya ahli Tauhid. Ceritanya Nabi Ibrahim mencari berhala, bisa jadi ada dalam kitab Taurat dan itu. Sepakat. Kristen ngakui, Yahudi ngakui, Islam juga ngakui bahwa Nabi Ibrahim adalah penegak Tauhid. Itu saja panjenengan sumber pembuatan. Nabi Ibrahim itu berdoa begini, Pak, doa. Nah, ini panjenengan harus hafal. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, ya Allah, dari menyembah selainmu. Para nabi bin tidak pernah kalau menjelang wafat itu gini ngomongnya. Nanti yang dimakan anakku itu apa? Tidak pernah. Tapi yang dipikirkan para nabi, aku mati, apa yang disembah anakku? Apa yang disembah anakku kalau aku mati? Apakah duniawi, apakah Allah? Itu yang dikhawatirkan para nabi. Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35. Ditulis dan dihafalkan dan dipakai untuk berdoa. Salah satu doanya Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah Tuhan selainmu. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim nabi apa enggak? Nabi. Tapi takut terhadap kesyirikan. Padahal beliau dijaga oleh Allah, dapat wahyu dari langit, tapi takut terhadap kesyirikan. Tidak cukup beliau dan anak keturunannya pun didoakan. Pernah enggak kita berdoa seperti itu? Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah selainmu. Padahal sampai tahu enggak siapa anaknya Nabi Ibrahim? Anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Betul? Anaknya yang lain adalah Ishak. Ishak juga Nabi. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub Nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf juga nabi. Tuh bayangkan. Ini nabi punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit nabi. Ibrahim punya anak namanya Ishak, cicit nabi juga. Punya anak lagi Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub juga nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf juga nabi. Nabi punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit nabi. Itu saja selalu berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku, padahal nabi. Makanya kalau orang enggak boleh orang pede terus aku tauhid kuat kan. Enggak boleh yakin terus merasa aman dari syirik, enggak boleh. Wong Nabi Ibrahim aja enggak merasa aman dari kesyirikan kok takut kepada Allah. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lo takut dengan kesyirikan. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzu bika lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada dari berbuat kesyirikan sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepada-Mu, ya Allah, dari apa yang tidak aku ketahui, dari syirik yang aku tidak mengetahui. Para nabi takut terhadap kesyirikan. Kenapa kok takut? Karena ini intinya Islam. Sampai sholat, sampai capek. Sedekah, sampai entek duit. Percuma kalau gak punya. Makanya para nabi takut. Dan selalu berdoa dengan doa ini. Karena ini adalah kuncinya surga. Kuncinya surga. Ini harus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan. Ya, dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Selama orang itu menjauhkan dirinya dari syirik, masih mungkin ditolong Allah. Masih mungkin ditolong Allah. Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia, beruntung mendapatkan syafaatnya panjenengan pada hari kiamat? Dijawab sama Nabi, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung, wong sing paling bejo mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Gak cukup sampai di sini. Khalisan min qalbihi, harus jernih dari hatinya, gak boleh ada kesyirikan. Itu baru dapat syafaat Nabi. Baru dapat syafaat Nabi. Menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khayirtu baina syafa'a wa baina an yadkhul nisfu ummati al-jannah." Perhatikan. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Aku diberi dua pilihan oleh Allah. Yang pertama, yadkhul nisfu ummati al-jannah, separuh umatku masuk surga. Tawaran yang kedua, syafaat. Kata Nabi, aku pilih syafaat. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atarawna halil muttaqin?" Wahai sahabatku, apakah kalian itu mengira syafaatku aku berikan kepada orang yang bertakwa? Kata Rasulullah, "Tidak. Justru syafaatku itu aku berikan kepada al-khata'in al-mutalawifin al-mudhnibin, orang pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Justru itu yang mendapatkan syafaat kepada dia. Dengan syarat dia tidak melakukan kesyirikan." Makanya penting ngaji tauhid. "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin an i'budullah wa tajtanibut taghut." Dan kami utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi semua umat ini pernah dikirim oleh Allah rasul. Untuk apa? "An i'budullah," untuk menyembah Allah saja. "Wa tajtanibut taghut," dan menjauhi tauhid. Tauhid adalah semua yang disembah selain Allah. Berarti masalah tauhid penting apa enggak? Ini intinya Islam. Para nabi sampai dari Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya beda-beda. Nabi Dawud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Gitu? Nabi Muhammad cukup Ramadan. Nabi Musa punya syariat sendiri. Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Ya? Tetapi akidahnya sama, tauhidnya sama, meskipun syariatnya berbeda-beda. Nah, karena tauhid ini adalah kuncinya surga, maka harus kita jaga dari hal-hal yang bisa merusak tauhid. Maka dari itulah dalam pertemuan ini saya akan menerangkan penyakit-penyakit yang bisa grogoti tauhid. Apunten, Pak, saya ngaji disuruh yang nerangkan yang enak-enak, enggak bisa saya. Enggak, mesti harus tersinggung sampean. Enggak apa-apa. Saya lanjutkan. Ya. Jadi, nerangkan tauhid itu akan jelas kalau menerangkan lawannya tauhid. Paham ya? Nerangkan tauhid kalau enggak diudono sing keliru-keliru ya, enggak jelas nanti. Harus disampaikan lawan dari tauhid yang bisa merusak kuncinya surga. Ini saya belum menerangkan Muhammad Rasulullah. Saya masih menerangkan yang mana? La ilaha. Ada penyakit-penyakit. Ada hama-hama yang bisa merusak kunci surga. Makanya kita jaga betul kunci ini. Apa saja yang bisa merusak? Apa namanya? Kunci surga, yaitu la ilaha. Jawabannya satu yang merusak, syirik. Tapi syirik ini macamnya banyak. Apa saja cabang-cabang kesyirikan ini? Yang pertama, ditulis apa kan? Tidak nulis, semoga nulis. Bahkan di petang apa? Yang pertama adalah at-tiyarah awi tatoyur. Ya. Tatoyur artinya rumongso apes, khawatir ketiban sial. Nah, itu tatoyur. Bahasa Jawanya khawatir ketiban sial. Takut kena sial, itu namanya tatoyur. Lain enggak boleh orang Islam tidak. Ini penyakit pertama, penyakitnya la ilaha illallah, tatoyur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Tiyarah, rumangsa apes, khawatir ketiban sial, ini adalah kesyirikan. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi tidak boleh orang merasa apes dan seperti orang Jawa tidak mau menikahkan putra putrinya di bulan Selo. Di Manuan banyak yang nikah bulan Selo. Hah? Dalam? Tidak ada juga. Kok sama sama rumah saya? Di Lamongan itu tidak laku, Pak. KUA bulan Selo itu tidak ada. Tanggapan walima, salon, terop tidak akan laku kalau bulan Selo. Soalnya bulan Selo itu seselani barang Allah. Ya, tidak ada orang mau nikah, tidak boleh. Yang punya hari itu siapa? Allah. Menghina hari sama dengan menghina Allah. Tidak boleh. Harus, ini harus dihilangkan penyakit-penyakit kayak begini. Ya, harus dihilangkan. Termasuk kalau punya istri sedang hamil, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, karena khawatir sial, khawatir ketiban apes, tidak boleh. Inilah yang menyebabkan Belanda kerasan di Indonesia 350 tahun. Karena Belanda sudah pakai bedil, uang pakai senjata, uang Jawa saya senang kelenik-kelenik. Kerasan di sini. Bodoh-bodoh. Orang Eropa sudah terbang kemana-mana, orang Jawa masih percaya sama Nyilur Kidul. Makanya lama. Baru para ulama pulang dari negeri Makkah, Kiai Ahmad Dahlan datang, Kiai Dahlan ngajari tauhid, ngilang OTBC tauhid, nya dikuatkan, takhayul bid'ah khurafat dibuang, diajarkan sama Kiai Dahlan, baru itu kemerdekaan diwujudkan. Imam Bonjol datang dari Makkah membawa ajaran tauhid, bersihkan syirik-syirik, baru merdeka. Dulu-dulu. Yang membuat Islam kuat dengan tauhid, tunduk hanya kepada Allah. Tak boleh yakin dengan gelendek-gelendek itu. Nah, kalau ada burung gagak langsung khawatir ada yang mati. Tak boleh umat Islam jadi pesimis. Rasulullah ngajari umatnya untuk menjadi umat yang optimis melihat kehidupan. Berangkat kerja nabrak kucing, tak jadi berangkat, pulang. Tak boleh. Ya. Atau meyakini seperti atau bisa tatoyur dengan angka-angka. Angka 13, angka 4. Ya, sebagian di bangunan besar-besar itu enggak ada lift angka berapa? Angka 4 enggak ada. Karena mereka meyakini itu angka sial, ini enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraq." Perhatikan, barang siapa punya hajat, punya agenda, punya planning, terus dibatalkan karena khawatir sial, maka dia melakukan kesyirikan. Dan seorang laki-laki mau nikah sama seorang cewek, sudah cocok, sudah podo senengi, mau nikah, dikawal orang pinter. Terus ditakokno, wetonmu berapa, wetonmu berapa. Masih ada kayak gitu. Terus dilihat, setelah dilihat ternyata ini tidak cocok, kalau teruskan bahaya. Terus diyakini, wah ini syirik gak boleh. Makanya Rasul mengatakan barang siapa punya hajat, punya agenda, punya planning, kok diberhentikan karena ada tanda-tanda yang dia khawatir sial, maka dia melakukan kesyirikan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, makafaratu dzalik, ya Rasulullah, bagaimana cara menghapus itu? Karena dalam hati kami itu ada perasaan seperti itu. Ya, kadang-kadang melalui mimpi, ada pertanda jelek, sedih. Bagaimana cara menghilangkan tatoyur ini? Perasaan khawatir sial, ini bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, berdoalah seperti ini. Nah, doanya ini harus dihafal. Doanya seperti ini. Ada yang bisa? Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang disembah, dan tidak ada yang berhak disembah selainmu, ya Allah. Itu, tiga ini doa. Ya, diusahakan Arabnya siapa? Allahumma la khaira, tidak ada kebaikan illa kecuali khairuka, kebaikannya. Wala tayra, tidak ada kesialan illa tayruka, kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Wala ilaha khairuka, dan tidak ada yang berhak disembah selain. Kalau enggak hafal Arabnya enggak apa-apa. Hafalkan bahasa Indonesianya. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ahmad. Ya, tentang doa tadi. Ini Pak ya, jadi kita enggak boleh bertatoyo. Wong Islam itu enggak boleh rumongso khawatir apes, khawatir ketiban sial. Ya, harus optimis melihat kehidupan, menggantungkan diri kita hanya untuk Allah. Tak boleh bergantung kepada muslim. Tauhidnya harus benar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, cabang dari kesyirikan. Ya, nomor dua yang bisa apa tadi, merusak la ilaha illallah. Nomor tiga ini, nomor dua ini Bapak Ibu, macamnya ada tiga. Karena hadisnya jadi satu. Nomor dua ini ada berapa? Ada tiga. Saya baca hadisnya. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala minasyirki. Sesungguhnya ruqyah, ruqyah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya suwuk. Innar ruqa, sesungguhnya jampi atau suwuk, wat tamaim, dan jimat, wat tiwala, dan pelet, minasyirki, termasuk kesyirikan. Ya. Jadi apa namanya? Ada berapa? Tiga. Yang pertama suwuk. Yang pertama ruqyah. Tak boleh ruqyah. Termasuk kesyirikan. Kecuali ruqyah yang syar'iyah. Tapi orang Islam itu kadang-kadang orang Indonesia ketemu kata-kata ruqyah Islam pasti langsung syar'i gitu ya. Padahal ruqyah itu artinya suwuk. Baru syar'i kalau ditambahi ruqyah syar'iyah. Ruqyah atau suwuk dikatakan syar'i itu kalau mempunyai syarat. Syarat yang pertama, ruqyah atau suwuk tersebut tidak dengan bantuan jin dan tidak ada sihir di dalamnya. Maka enggak apa-apa. Enggak pakai bantuan jin, suhunya tadi, dan enggak pakai ilmu sihir di dalamnya, enggak apa-apa. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua dari ruqyah syar'iyah, ma'khudha minal Qur'an, diambil dari Qur'an lafadznya itu. Bukan ngarang dewi. Mantra-mantra Jawa piye kan suwuk karo lafaz Qomat Kamit, enggak boleh. Harus lafaznya dari Al-Qur'an jelas. Misalnya Rasulullah ngajari kita, Rasulullah itu Pak, tolong lihat saya, Rasulullah itu kalau mau tidur, tangan kanannya dicakupkan dengan tangan kiri. Setelah itu Rasulullah meniup. Setelah itu Rasulullah baca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, Qul a'udzu bil falaq sampai selesai. Terus diusap ke seluruh tubuh beliau. semuanya. Ya, Rasulullah mengulanginya berapa kali? Tiga kali. Selalu seperti itu. Suwuk enggak ini? Suwuk, tapi suwuk yang boleh. Tapi rata-rata orang Indonesia itu kalau suwuk enggak boleh, kalau rukyah boleh gitu ya. Padahal suwuk ya rukyah itu bahasa terjemahan sebenarnya. Ya, suwuk yang syar'i itu tadi. Pakai Al-Qur'an. Itu selalu seperti itu. Atau dengan cara membaca Al-Fatihah. Ada seorang sahabat Nabi lewat di sebuah kampung, kemudian ada ketua suku yang tersengat apa? Kalajengking. Terus dibacakan Al-Fatihah sama sahabat, sembuh. Jadi Al-Fatihah itu ruqyah. Al-Fatihah itu adalah suwuk yang dibolehkan. Atau membaca Al-Baqarah. Kata Rasulullah, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan semua Al-Qur'an baik, boleh semua dipakai. Tetapi ada yang diistimewakan seperti tiga trikul itu, tiga kul-kul-kul yang terakhir itu. Terus Al-Fatihah, terus ayat kursi. Nah, ayat kursi. Kata Rasulullah, barang siapa yang hendak berbaring, hendaklah dia membaca ayat kursi, maka dia dilindungi dari setan. Setan tidak mendekatinya sampai bangun subuh hari. Ini ayat-ayat rupiah. Ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, tiga kul yang terakhir. Itu ayat-ayat rupiah. Loh, apakah selain itu boleh? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Tetapi itu yang lebih baik. Paham ya? Tuh. Yang ketiga, atau pakai hadis Nabi. Rasulullah ngajari kita doa, Pak, supaya kita sembuh dari penyakit. Sampai misalnya sakit apa, di tangan gitu ya, atau di mana aja terserah. Bagaimana doa yang diajarkan ini? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha memberi kesembuhan. Hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Tidak ada kesembuhan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan kekambuhan lagi. Sudah hafal belum? Itu harus dihafal. Ya. Itu ya. Kemudian yang nomor 4, tidak boleh meyakini bahwa si perukyah yang menyembuhkan. Wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Lu kadang-kadang ada, pokoknya sing rukyah nek wong iku pasti sembuh, ya enggak boleh. Kuatir-kuatir nanti dia lebih bersandar ke orangnya daripada ke Allah. Itu ya. Itu kalau seperti itu boleh. Kemudian setelah itu jimat, pindah yang nomor 2.2.A tadi kan suwo, 2.B jimat. Jimat enggak boleh. Rasulullah mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan hidupnya kepada jimat itu. Artinya dia gantung sama jimat. Ya. Jadi tak boleh orang Islam suka dengan apa namanya jimat, itu tak boleh, ya. Dan orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, tawakalnya sama Allah akan hilang. Sudah terbiasa pakai jimat, terus biasanya kemana-mana pakai jimat, terus suatu saat dia pergi jauh, sampai di perjalanan lupa nggak bawa jimat. Kira-kira balik pulang apa terus sama perjalanan? Karena hilang tawakalnya sama Allah. Rasulullah pernah berjalan melihat seorang sahabat Nabi, ya, yang belum punya ilmu mungkin, dia pakai kuningan, gelang terbuat dari kuningan. Ditegur sama Nabi, apa ini? Minal wahina, ini adalah jimat supaya aku enggak kena penyakit ya Rasul, tolak bala. Kata Rasulullah, lepas, segera cabut gelang ini. Wallahi, law mita, kalau kamu mati, sedangkan gelang ini masih nempel di tanganmu, demi Allah kamu enggak akan selamat selama-lamanya. Saya pakai jimat-jimat buah, Pak. Enggak akan mendatangkan manfaat. Di rumah-rumah yang masih ada tempelan-tempelan sehingga gena-gena itu dibuang. Dibuang. Yang masih punya sabuk, punya keris, yang masih di rumahnya ada primbon-primbon Jawa itu, wes, ayo dibersihkan mulai sekarang tauhid kita ini. Jangan sampai mati Terus benda-benda itu masih di rumah kita. Benda-benda itu masih kita pakai. Kata Rasulullah, maaflah tak abada, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Artinya apa? Masuk apa berarti? Alhamdulillah. Pokoknya harus kita bersihkan akidah kita. Pak, saya senang kalau bisa menyampaikan tentang masalah tauhid ini kepada panjenengan semua. Karena kalau kita jelaskan yang lain, kalau ini belum dijelaskan, kurang tepat. Harus dijelaskan dulu, kalau ini sudah dijelaskan, baru kita jelaskan yang lain. Karena ini intinya agama. Itu ya. Terus, para ulama berselisih pendapat tentang jimat terbuat dari Quran. Ayat kursi dibuntel, ditaruh di sapu. Ayat kursi, terus ditaruh di sapunya, bocah kecil, dikalungkan. Ada enggak seperti itu? Pendapat yang terroji, haram, termasuk cabang disirikan tidak boleh. Mengapa? Satu, Al-Quran itu dikatakan syifa, dikatakan penyembuh dengan membacanya. Yang ajakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah, ikra' bacalah. Tidak ada tempel lah, itu tidak ada. Iya benar. Hey, yang ada itu ya ikra' bacalah, atau warattilil Qur'ana tartil, bacalah. Baru bisa sembuhanmu itu. Dengan izin Allah, tidak ada. Apa tadi itu seperti saya katakan tadi itu, tempelkan atau bungkuk, tidak aja. Disuruh baca kalau ingin sembuh. Ya, jadi tidak boleh. Ya, itu. Dan termasuk keumuman hadis ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang nomor tiga tadi itu, nomor dua, yang ketiga ya, 2.3, 2.C. Atiwala pelet. Nyeneng nawong sing gak seneng. Utawa misana wong sing podo seneng. Baik, tidak boleh. Ini kerjaannya tukang sihir. Tidak boleh. Nabi Islam melakukan itu. Baik. Sekarang kita pindah. Yang nomor tiga. Yang merusak akidah kita. Yang nomor tiga adalah at-tawassul. Ghir syar'i. Tawassul yang tidak syar'i. Loh Ustaz, kok ada kata-kata tawassul yang tidak syar'i? Apakah di sana ada tawassul yang syar'i? Iya. Jadi tawassul itu ada dua, Pak. Ada tawassul syar'i dan ada tawassul yang tidak syar'i. Jadi kita sekarang lagi bahas apa, Pak? Masalah tawassul. Tawassul itu pada dasarnya kita diperintah, Pak. Wong Islam kudu tawassulan. Wong Islam kudu bertawassul. Di mana dalilnya Ustaz? Dalilnya surat Al-Baqarah Al-Maidah ayat 35. Bahwa kita diperintahkan Allah untuk bertawassul, Al-Maidah ayat 35. Nah, tujuannya ngaji ini supaya kita ini tidak menjelarisir, Pak. Tujuannya kita ngaji ini biar tidak menggebia uyah. Ternyata di sana itu ada yang boleh, ada yang tidak, begitu loh, Pak. Lah, tawassul ini orang Islam sebenarnya diperintah oleh Allah. Mana dalilnya? Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah perantara supaya kamu dekat kepada Allah. Wasilah, tawassul, supaya kamu dekat. Ada ayat kali ini, Pak. Masalahnya, apa maksud dari wasilah ini? Ini loh kadang-kadang salah paham. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat berapa tadi? 35. Carilah wasilah supaya kamu dekat kepada Allah. Untuk memahami ayat ini, tawassul yang bagaimana ini, harus kita kembalikan ke tafsiran ulama yang punya kredibilitas, punya otoritas untuk memahami ayat ini. Para sahabat, para ulama-ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari mengatakan yang dimaksud wasilah dalam ayat ini adalah bil amali soleh. Bertawassul dengan apa? Amal soleh. Kalau kamu ingin dekat sama Allah, tawassullah dengan amal soleh. Sholat wengi. Gitu loh. Bakti yo namung tuamu. Gitu loh maksudnya itu. Kalau kamu ingin dekat sama Allah, sholatlah malam, sedekahlah, hajilah, nangislah di depan Ka'bah. Itu tawassul yang yang dimaksud ayat ini bukan ke kuburan. Gitu loh ya. Nah, tawassul yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Itu tawassul yang bagaimana, Ustaz? Satu ditulis. Tawassul-tawassul yang boleh. Nanti setelah itu baru saya terangkan tawassul-tawassul yang tidak boleh. Tawassul-tawassul yang boleh, yang syar'i nomor setunggal, nomor pertama. At-tawassul bi asma'illahil husna. Bertawassul dengan asma'ul husna. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, asma'ul husna. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah, memintalah kepadanya, biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Boleh. Panjenengan minta kaya, sebut nama Allah yang artinya Zat yang Maha Kaya. Allahumma ya ghani aghnina. Ya Allah, Engkau lah panjenengan yang Maha Al-Ghani. Apa ghani artinya? Kaya. Berikan kekayaan kepada aku ya. Boleh. Minta kasih sayang dari Allah. Berdoa, sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa itu? Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, panjenengan adalah Zat yang Maha Welas Asih. Berikan welas asih-Mu kepada aku. Boleh. Minta apa lagi? Minta sembuh. Apa bahasa, apa nama Allah yang artinya Maha menyembuhkan? Selama iki sampe nek lara dungane piye coba? Kok gak ero iku lho. Kok gak tahu nama Allah itu lho. Panjenengan kalau sakit selama ini ndonga njaluk sembuh, minta sembuh. Coba gimana doanya? Allah itu, Pak, punya nama. Namanya Allah itu artinya Zat yang Maha menyembuhkan, Zat yang Maha menyembuhkan. Apa? Apa, Pak? Sifat. Sifat nama rumah sakit. Bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ngene lho sampai ini. Lah tujuane ngaji tauhid itu supaya kenal Allah. Jangan kan meyakini yang aneh-aneh. Kenal namanya itu lho. Kadang-kadang kita belum kenal. Kalau semakin kenal sama Allah, semakin akrab sama Allah, semakin digampangkan doanya. Allah memiliki nama yang artinya apa tadi? Asyafi, Zat yang Maha menyembuhkan. Ditulis Pak, ojo asyifa diganti itu. Ya syifa, jalan orang sakit jangan. Ya syafi, wahai Zat yang Maha, jangan ya syifa. Syifa artinya kesembuhan, obat, penyembuh. Apa namanya? Oh, kesembuhan. Tapi kalau asyafi yang menyembuhkan. Jadi ingat-ingat. Sampai lorok, sampai sakit, sebut nama Allah. Ya Syafi, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Panjenengan Zat yang Maha menyembuhkan. Mboten wonten kesembuhan kecuali kesembuhan saking panjenengan. Paham maksud Jawa ya? Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dirimu ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku. Minta apa lagi? Minta rezeki. Ayo apa orang ini? Tak tahu kalau rezeki kok mesti apa kabar. Itu tanda bahwa orang-orang itu enggak nganggap sih kan itu rezeki. Kenapa kalau ditanya Allah memiliki nama artinya Zat yang Maha menyembuhkan. Doa seru. Tapi Allah punya nama yang artinya Maha memberi rezeki. Apa kabar? Apa maksudnya ini? Berarti kebanyakan manusia itu nganggap rezeki itu cuma apa? Harta. Dianggap sihat enggak rezeki. Padahal Allah punya nama artinya Zat yang Maha menyembuhkan. Allah punya nama yang artinya Zat Maha memberi rezeki. Ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rezeki. Urzukna, berikan rezekimu kepada kami ya Allah. Gitu. Minta kekuatan. Allah punya nama yang artinya Zat yang Maha kuat. Apa? Allahumma ya Qawi, Allahumma antal Qawi. Ya Allah, Zat yang Maha kuat, Al-Aziz perkasa. Berikan kekuatan-Mu dan keperkasaan-Mu ya Allah. Enak kalau kenal Allah ya. Itu satu ya. Boleh. Boleh apa enggak kayak gitu? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Mana dalilnya? Al-A'raf ayat 162. Tapi disebutkan hajatnya Pak ya. Enggak boleh dibuat wiritan Pak. Misalnya minta sembuh. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Sampai 1000 kali. Bukan begitu. Berdoa tenanglah. Ya Allah, Engkau lah Asy-Syafi. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Disebutkan. Bukan kok dibuat apa? Paham ya? Tawassul yang nomor 2. Yang dibolehkan adalah at-tawassul bil amali soleh. Tawassul dengan amal soleh. Seperti saya katakan tadi itu. Kalau sampai ingin dekat kepada Allah, ya sudah. Sholatlah malam. Bakti namun tua. Ya, sampai supaya uripe enak. Bakti namun tua. Itu cara tawassul yang syar'i. Sampai ingin hidupnya lancar. Sholatlah malam. Itu boleh. Karena ini tawassul dengan apa? Amal soleh. Sampai ingin rezeki ini tambah lancar. Sering-sering nasihat anak yatim. Boleh apa enggak seperti ini? Boleh, tawasul yang sahih. Bertawasul dengan apa? Amal soleh. Ada kisah 3 orang masuk gua. Masih ingat? Bukan 7 orang. Kalau 7 orang itu astagul. 3 orang masuk gua. Karena hujan, terus batu ini longsor. Tertutup. Apa namanya? Guanya. Tidak bisa keluar. Gelap gulita. Enggak tahu. Tidak bisa keluar. Pasti mati kalau enggak bisa dibuka. Akhirnya 3 orang ini sepakat, ayo kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Orang yang pertama bertawasul dengan bakti kepada orang tua. Ya Allah, intinya bertawasul dengan apa tadi yang pertama? Bakti kepada orang tua. Ini punya orang tua soleh, enggak pernah mendahului ibunya makan. Ibunya belum di rumah. Kalau saya terangkan panjang ya, intinya berbakti sama orang tua. Ya Allah, kalau baktiku kepada orang tuaku itu ikhlas karenamu ya Allah, bebaslah kami dari pintu gua ini. Geser. Tapi belum bisa keluar. Orang nomor 2 berdoa, ya Allah, aku dulu punya anak paman, misanan, yang aku mencintainya. Aku ingin menikahinya, tapi dia menolak cintaku. Terus suatu saat dia butuh uang, kepepet. Dia datang kepada aku meminjam uangku. Maka aku berikan kepadanya uang itu, ya Allah. Dengan syarat, dia harus mau saya tiduri. Maka ketika kamar sudah tertutup, ketika tanganku di atas tangannya, ketika kakiku di atas kakinya, tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Seketika itu aku tinggalkan wanita itu. Tidak aku jamah. Dan aku ikhlaskan hartaku untuknya ya Allah. Aku meninggalkan maksiat karenamu ya Allah. Kalau itu ikhlas ya Allah. Bebaskanlah kami dari gua ini. Bukan. Tapi belum bisa keluar. Sampai orang yang nomor 3. Apa yang nomor 3 ya? Pernah dengar gak yang nomor 3? Nomor 3 ini seorang majikan. Seorang majikan punya karyawan. Waktu gajian karyawannya ini gak datang. Terus gajinya ini dibelikan apa? Kambing. Dikembangkan hewan ternak. Terus dipelihara sampai 1 lembah. Saking banyak. Gue sudah beranak pinak baru datang karyawannya ini. Bertahun-tahun baru datang. Hei majikan, kemana uangku dulu itu? Maka saya katakan kepadanya, ya Allah, lihatlah hewan ternak yang 1 lembah itu. Ini semua milikmu, ambillah. Saya ikhlas. Ya Allah, kalau yang aku lakukan dulu ini ikhlas karena, ya Allah, bebaskanlah aku dari pintu gua. Buka, keluar semuanya tiga-tiga. Berarti boleh gak bertawasul dengan amal soleh yang dilakukan? Ini gimana? Sudah ada. Saya ikut saja peraturannya. Ada dulu, apa? Terus pundi. Saya pernah tadi ya? Gimana enaknya? Sudah selesai sampai sini aja. Alif Mata Isra. Berarti tawasul nomor berapa tadi? Tawasul yang dibolehkan nomor 1 sama nomor 2. Yang nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum. Berarti tawasul 1 yang boleh, tawasul 2 yang boleh. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Adzan dulu, sholat dulu. Nanti kalau setelah sholat ada pertanyaan atau dilanjutkan dikit boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.